Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, kufurhum bil haqqi alladhi ma ghairihim mimman la yahwawnahu. Al-mas'alatu al-thaniyata wa thalathuna. Al-thaniyatu wa thalathun. Emangnya ini bilangan belasan? Mabni ala tarkib juz ain. Mabni ala al-fath. Terus. Kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwau. Yahwaunahu kama qala ta'ala wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'i wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Thumma qala syarih bidallahu ta'ala wa hadhihi al-mas'alatu min akhtaril masaili wa hiya kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu ay la yuhibbunahu fayatrukuna al haqqo alladhi ma'ahu ta'asuban likarahatihim li syakhsi fayatrukuna al haqqo min ajlihi wal wajibu ala al muslimi ayyakbala al haqqo mimman ja'a bihi li'annal haqqo dhalatul mu'minina dhalatul mu'mini aina ma wajaduhu akhadahu ma'a sadiqihi aw ma'aduhi li'annahu yatlubu al haqqo amma idza kana ya'tabiru asy-syakhsa faqat al ashkhas amma idza kana ya'tabiru al ashkhasa faqat fa hadza din ahli al jahiliyah dinu khabar khabar mubtada marfu us wa mithalu dzalika ma dzakarahu Allahu anil yahudi wan nasara wa hum ahlu kitabin wa ilmin fal yahudu rafadu al haqqo alladhi ma'an nasara wa nasara rafadu al haqqo alladhi ma'al yahudi kama qala ta'ala anhum wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai walladhi hamalahum ala hadha huwal hawa lamma kana al yahudu yubghiduna an nasara jahadu ma ma'ahum minal haqqi walamma kana an nasara yubghiduna al yahuda jahadu ma ma'ahum minal haqqi wa hum yatluna al kitaba alladhi ya'muruhum biqabulil haqqi kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim falladhina laysa ma'ahum kitabun saru ala hadzal manhaji kullu ta'ifatin tukaffiru al-ukhra wa tajhadu ma ma'aha minal haqqi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Permasalahan ke-32, kufruhum bil haq alladhi ma'a ghairihim mimman la yahwawnah. Kufruhum, pengingkaran mereka bil haq, mereka mengingkari kebenaran. Yang kebenaran tersebut alladhi ma'a ghairihim, ada pada selain mereka. Mimman la yahwawnah, dari orang-orang yang tidak mereka sukai. Maka ketika mereka mendapatkan kebenaran, mereka melihat bukan isi, ya, kemasan kebenaran tersebut, namun siapa yang membawanya. Kalau yang membawanya adalah orang yang mereka sukai, mereka terima. Kalau yang enggak mereka sukai, maka mereka tidak sukai. Ya, mereka anggap itu batil, maka mereka ingkari. Ya, ini penyakit jahiliyah enggak di mana-mana. Yang dari kalangan Newcastle United begitu. Mereka mengingkari, apa sih yang mereka ingkari? Jenggot, celana di atas mata kaki, cadar, ya, gitu ya. Ketika nanti habibnya, kiainya bilangnya ada di kitab-kitab, baru mereka terima. Tapi kalau orang yang menjelaskan ini cadar, ada syariatnya di kitab-kitab ulama, mereka tolak. Paham gak sini? Ya, sama. Yang lawannya juga. Begitu juga. Kalau bukan ustadz yang nyampein, gak mau terima. Pas ustadz yang nyampein, oh ternyata ada ya. Nah, ini pentingnya ini. Banyak belajar dari banyak guru agar tahu. Jadi jangan hanya berpatokan mengacu kepada satu guru, satu afiliasi, satu komunitas. Itu jahiliyah. Menghantarkan kepada jahiliyah. Yaitu nanti akan menolak kebenaran apabila yang membawa kebenaran tersebut bukan dari kelompoknya atau orang-orang yang tidak mereka sukai. Al-mas'alatu as-saniyatu was-salasun kufruhum bil haqq idza kana ma'a man la yahunahu. Man la yahwaunahu. Pengingkaran mereka terhadap kebenaran jika kebenaran tersebut ada pada orang-orang yang tidak mereka sukai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi mengatakan Nasrani itu enggak ada apa-apanya. Nasrani juga mengatakan Yahudi itu tidak ada apa-apanya juga. Ya. Tabarakallahu fikum. Ini penting ya. Semua berpotensi terjatuh ke dalam masalah jahiliyah ini. Semua kelompok. Mau kelompok sunnah, kelompok bid'ah. Ya. Newcastle United maupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Kalau bukan ustadznya atau syekhnya atau dari kalangan komunitas yang menyampaikan kebenaran tersebut, mereka indahkan, mereka tolak. Baru ketika kiainya, ustadznya, syekhnya menyampaikan, oh, baru mereka terima. Berarti selama ini mereka melihat kebenaran tersebut dari siapa yang membawa. Bukan konteks poin isi kebenaran tersebut. Ini jahiliyah. Ya. Bahkan Abu Hurairah menerima kebenaran yang dibawa oleh syaitan, oleh jin, ketika Nabi kabarkan sodakoka wahu kaitu, dia benar kali ini padamu, tapi dia aslinya pendusta besar. Berarti kabar yang dibawa oleh jin yaitu tidaklah seorang muslim yang membaca ayat kursi pada malam harinya tidak akan diganggu oleh setan hatta yusbiha sampai pagi hari, itu benar. Maka diterima kebenaran tersebut. Menerima kebenaran dari siapa aja, walaupun tidak melazimkan kita mengaji kepada siapa saja. Karena Abu Hurairah tidak habis itu ngaji kepada si jin tadi. Tapi menerima kebenaran dari siapa saja. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Syarhu. Hadihin mas'alatu min akhtarin masail. Ini permasalahan ini di antara permasalahan yang jahiliyah yang paling berbahaya. Wa hiya kufruhum bil haq idza kana ma'a man la yahwaunahu ay la yuhibbunah. Mereka mengingkari kebenaran apabila kebenaran tersebut ada pada orang-orang yang tidak mereka sukai. Ya. Ai la yuhibbuna, yang tidak mereka sukai, tidak mereka senangi. Fa yatrukunal haqqo, maka mereka meninggalkan kebenaran alladzi ma'ahu, yang kebenaran tersebut ada pada orang yang mereka tidak sukai tadi. Ta'assuban likarahatihim li syakhsi. Kenapa? Karena ta'assub. Karena sudah fanatisme buta. Kebencian mereka terhadap person fayatrukunal haqqa min ajli, akhirnya mereka meninggalkan kebenaran karena sikap fanatik tadi, sikap benci yang berlebihan tadi kepada person yang lain, kepada kelompok lain, komunitas lain. Wal wajibu alal muslim ayyaqbala al haqqa mimman ja'a bih, padahal yang wajib bagi setiap muslim ialah menerima kebenaran dari mana aja kebenaran itu datang. Lianna al-haqqa dalatul mu'min. Ya, karena kebenaran ialah barang mukmin yang hilang. Aina ma wajadah akhadah. Dimanapun dia mendapatkannya, dia ambil. Inilah barang kaum mukminin yang hilang. Ma'asadiki au ma'aduhi. Apakah kebenaran itu ada pada teman dia atau pada musuhnya? Pada sekelompok dengan dia atau pada lawannya? Biannahu yatlubul haqq, karena seorang muslim itu hakikatnya dia hanya pencari kebenaran. Ya, amma idza kana ya'tabiru al-ashkhasa faqat. Adapun kalau dia hanya mengacu kepada person-person saja, kelompok saja, komunitas saja, afiliasi saja, fahada dinu ahli jahiliyah. Itu agama orang-orang jahiliyah. Ya. Dan ini bisa mengenai siapa aja, semua kena potensi sifat jahiliyah ini. Saya, antum, kita semua. Afiliasi sunnah, afiliasi bid'ah, afiliasi makruh, semua bisa. Ya. Kena itu semua bisa. Karena kefanatikan itu ada. Ya, ada di mana-mana. Fanatisme buta, ta'assub tadi. Mitsalu dzalik ma dzakarahu Allahu 'anil yahudi wan nasara, contohnya ialah apa yang Allah sebutkan tentang Yahudi dan Nasrani, wa hum ahlu kitabin wa ilmi. Padahal mereka ahlu kitab, mereka punya Taurat, punya Injil, punya pengetahuan. Ya, tentang nabi, tentang rasul, tentang syariat terdahulu. Fal yahud rafadu al haqqo alladzi ma'a an-nasara. Orang Yahudi dahulu menolak kebenaran yang ada pada Nasrani ketika dibawa oleh Nabi Isa, bahkan Nabi Isa datang untuk menyempurnakan Taurat. Mereka hasad. Wan nasara rafadu al haqqo alladzi ma'al yahudi. Sementara Nasrani juga demikian menolak kebenaran yang ada pada Yahudi. Ya. Hai barakallahu fikum. Di Taurat ada kebenaran, ada beberapa kesamaan. Semisal raja, haramnya babi. Ya, sampai hari ini orang-orang Yahudi mengharamkan babi. Mengharamkan perzinahan. Hai barakallahu fikum. Ya. Orang Yahudi mengakui nanti di hari kiamat Allah akan melipat ini langit, digenggam bumi. Mereka bacakan Taurat itu di hadapan Rasulullah SAW bahkan, sehingga Rasulullah SAW pun tertawa. Ya, mereka mengharamkan bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, Yahudi ini lebih sedikit berakal ya dibanding Nasrani. Karena Yahudi ini Allah sifati al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, tahu kebenaran tidak mau mengamalkan. Nasrani Allah sifatnya dolin, yang kita doa berdoa terus, orang yang sesat, punya amal gak punya ilmu. Semangat orang Nasrani kok beramal sampai meninggalkan duniawiyah, gak nikah resmi tapi kawin. Semua disikat karena meninggalkan fitrah manusia. Ya, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Ya. Walladzi hamalahum. Jadi sebenarnya Yahudi Nasrani itu musuhan ya. Wah. Entah kenapa saat ini orang-orang Yahudi itu pintar sekali mencari simpati Nasrani. Ya. Banyak sekte-sekte Nasrani yang anti-Semit, anti-Yahudi. Ya. Kalau aktor Hollywood yang terkenal dulu Mel Gibson, sekarang ini lagi rame si Kanye West, tahu rapper-rapper itulah, itu dia anti Yahudi sekarang. Sekarang dia lagi diboikot sama produk-produk yang pernah di endorse sama dia. Taib. Banyak Nasrani itu hakikatnya musuhnya Yahudi. Orang jelasin, masa kita enggak percaya di sini. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Itu kata Allah. Orang Nasrani mengatakan, ya itu apa? Yahudi itu apa? Enggak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Ya. Namun memang karena orang-orang Yahudi menguasai tempat-tempat atau pos-pos penting di negara-negara berpengaruh, misalnya Amerika dan Inggris, sehingga Barat bisa membela Yahudi. Tayyib barakallahu fikum. Walladzi hamalahum ala hadha huwal hawa, yang membawa mereka akan hal ini adalah hawa nafsu mereka. Lama kana al-yahudu yabghiduna an-nasara, ketika Yahudi membenci Nasrani, jahadu ma ma'ahum minul haq, maka mereka mengingkari kebenaran yang ada pada Nasrani. Wala makana nasara ya begaiduna al-yahuda jahadu ma'amahu minal haq. Sama demikian pula. Ya. Ini ketika sebelum turunnya syariat Islam. Mereka sudah gontok-gontokan. Maka ketika Nasrani membenci Yahudi, mereka pun juga membenci kebenaran yang ada pada Yahudi. Ini sebelum turunnya Islam. Ketika turunnya Islam, dibatalkan mereka itu semua. Taib. Wahum yatluun al-kitab, padahal mereka baca kitab. Alladzi ya'muruhum bi qabulil haqq. Yang memerintahkan mereka untuk menerima kebenaran. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qawlihim. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, yaitu musyrikin, juga sama berkata seperti pendapat mereka. Ya. Hai barakallahu fikum. Falladziina laisa ma'ahum kitabun saru 'ala hadzal manhaji. Orang-orang yang enggak punya kitab, enggak baca kitab pun juga berjalan di atas manhaj ini. Di atas jalan ini. Kullu ta'ifatin tukaffiru al-ukhra. Semua kelompok mengkafirkan satu sama lain. Wa tajhadu ma ma'aha minal haq. Dan mengingkari kebenaran yang ada pada kelompok lain. Hai barakallahu fikum. Pak De, fadhal dibaca Pak De. Walhasil, bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimallahu taala, walhasilu annal wajiba 'alal muslimi tajannaba sunnatal fa'il dari wajib tajannubu. Annal wajiba 'alal muslimi tajannubu apa bukan fa'il apa? Khobar anna. Tajannubu sunnatil yahudi wan nasara wa hiyal kufru bil haqqi. Idza kana ma'a man la yuhibbuhu fala yahmiluka bughdush shakhsi ala an tarfudha ma ma'ahu min an tarfudha ma ma'ahu min al haqqi wa mithlu hadha ma huwa mawjudul ana idza kanat ta'ifatun aw jama'atun tubghidu ahadal ulama'i fa innahum yarfuduna ma ma'ahu min al haqqi fayahmiluhum bukduhum lihat fa'il yahmil bukduhum lihat al-alimi ala an yarfudu ma ma'ahu minal haqqi wa an yu'attimu alaihi wa yuzahidu fihi wa yuhadziru min mu'allafatihi wa min ashritatihi walau kanat haqqan limadha la li shay'in illa li annahum la yuhibbuna hadha shakhsa. Wal wajibu alayka ayyuhal muslimu an taqbala al haqqo wa in kana ma'a man la tuhibbu wa la takunu al adawatu was shakhsiyatu enggak ada wawnya itu wa la takunu al adawatu al shakhsiyatu wal ahwa'u an nafsiyatu mani'atan min qabulil haqqi. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهودي وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد أمر أن يقولوا ما شاء الله وحده ولا يقولوا ما شاء الله وشاء محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق wa amara ashabahu bitarkil khata'i. Nah, walhasil maka kesimpulannya ya, annal wajibu 'alal muslim, ya wajib bagi setiap muslim apa? Tajannubu sunnatil yahudi wan nasara. Menjauhi sunnahnya Yahudi dan Nasrani ini. Apa sunnahnya Yahudi dan Nasrani? Wahiyal kufru bil haq idza kana ma aman la yuhibbuh. Itu mengingkari kebenaran jika kebenaran itu ada pada orang-orang yang tidak mereka sukai. Fala yahmiluka bughdhu syakhsi ala an tarfudha ma ma'ahu minal haqq. Maka janganlah kebencian kepada person tertentu itu membawamu untuk menolak kebenaran yang ada padanya. Mislu hadza huwa mawjudul an. Yang kayak begini ini ada sekarang. Idza kana ta'ifatun aw jama'atun tubghidu ahadal ulama'i, apabila satu kelompok, satu jamaah membenci salah seorang di kalangan ulama, fa innahum yarfuduna ma ma'ahum minal haqq. Maka dia pun membenci semua kebenaran yang ada pada ulama tadi. Ya, padahal dia ulama. Ya, dibenci. Karena beda afiliasi, beda sikap. Yang penting dia enggak kafir ya. Taruhlah kafir, kalau dia bawa kebenaran diterima kan. Yahudi aja bawa kebenaran pada Nabi, diterima. Iblis, setan aja bawa kebenaran pada Abu Hurairah, diterima. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini yang kadang-kadang kita tidak ditarbiyah akan hal ini. Kenapa? Karena kita jauh dari buku-buku ulama. Ya. Sibuk dengan hal-hal yang jauh dari ilmu-ilmu para ulama. Coba kita baca Masail Jahiliyah, kita akan tahu ini enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Tabarakallahu fikum. Ya. Fayahmiluhum bughduhum li hadzal alim ala ayyar fadu ma ma'ahu minal haq. Maka kebencian mereka kepada alim ini, seorang ulama ini akhirnya ya membawa mereka untuk menolak kebenaran yang ada pada ulama tadi. Wa ayu'attimu alaih, untuk yu'attimuhu alaih, menyuramkannya, membuat gelap kebenaran yang ada pada ulama tadi. Wa yuzahidu, merasa zuhud, enggak butuh, menolaknya. Wa yuhadziru, dan mereka mentahzir, memberikan peringatan. Min mu'allafatihi, dari karya-karyanya. Wa min asyritatihi, dari kaset-kaset rekamannya. Walau kanat haqqan, walaupun itu isinya kebenaran. Limada, kenapa? La li syai' illa li annahum la yuhibbuna hadha syakhs. Enggak ada karena apa-apa. Karena mereka memang enggak suka sama person ini aja. Ya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mungkin banyak di kalangan ikhwan pengajian enggak suka. Tapi dia membawa banyak kebenaran. Di bukunya Kitab Zakah, Kitab Zakat, itu bahkan pembahasan yang salah satu ya, mungkin bukan satu-satunya, wallahualam, mungkin karena keterbatasan bacaan saya, salah satu dari pembahasan kitab, pembahasan zakat yang paling dahsyat. Walaupun ada beberapa polemik ya, misal zakat profesi di situ, nah, itu biasalah. Tapi pembahasan zakat itu luar biasa, jami, universal sekali. Ya, Kitab Zakah beliau. Ada ikhwah, setiap ada quote atau kebenaran dari Syekh Yusuf Qaradawi, langsung enggak diterima. Dari Syekh Abdul Aziz At-Tarifi misalkan, enggak diterima. Kenapa? Beda. Cocok enggak dengan kebenaran atau itu kebenaran? Enggak peduli. Subhanallah, ini agama kaum jahiliyah. Ya, agama kaum jahiliyah. Allahu musta'an. Sama aja kayak di sini nih. Kita bawa kebenaran, cuman kita katakan ini yang berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah, ditolak, oh itu Wahabi, Wahabi. Ya, makanya para ulama kita menasihati kalau kita dakwah di tempat-tempat misal di Indonesia kayak gini, kita bawa kebenaran yang mereka ingkari, ahsan, yang terbaik, kita bawa ucapan ulama yang mereka tidak ingkari. Ya, kita bawakan pernyataan dari Imam Nawawi atau ulama-ulama mazhab Syafi'i ya, yang mereka tidak ingkari. Ini kebenaran. Baru mereka, oh iya ya. Bahkan turun lagi drastis lagi. Itu pun kalau kita mengutip dari kata kalam ulama-ulama mazhab yang mereka tetapkan, masih tetap ditolak. Tapi kalau ustadznya, kiainya, habibnya, gusnya yang menyampaikan, baru. Ya. Nah, waktu itu ada di Jawa, siapa? Gus Topik apa namanya? Habib Topik. Bukan Topik ini. Ya. Ya. Dia itu membantah kalangan Nahdiyin yang mengingkari cadar, mengingkari cingkrang, mengingkari jenggot. Disebutin enggak boleh kita itu. Buya Yahya juga demikian. Di Cirebon, di Bahjahnya. Menerangkan. Cadar ada, syariatnya jangan dicela. Baru mereka, oh iya. Mengingkari sesajen sedekah laut, diingkari oleh Buya Yahya. Oleh Idrus Ramli, baru mereka terima. Oh, iya. Tapi kalau kita yang ngomong, wahaboy, nggak diterima. Padahal apa yang keluar dari lisan Bu Yahya sama kita itu sama dalam masalah tadi. Cadar misalkan, hukum cadar misalkan. Apa yang beda? Enggak ada. Bahkan bisa jadi kutipannya sama. Apa yang dibacakan Bu Yaya kitab-kitabnya itu, kita juga ada kitab-kitab, kita bacain juga sama. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini di mana? Saya tadi bilang, enggak di Nahdiyin, enggak di Newcastle United, enggak di Manchester United, enggak di Liverpool, sama aja. Ini istilah semua. Afiliasi misalkan, ya sama aja semua, ya yang salafi juga begitu, ya. Gila, kita bawakan kalam-kalam ulama yang mereka nggak kenal, padahal ulama salaf, malah memang mereka jauh dari kitab, ya nolak. Gila, ustadz yang nyampein, oh baru, ini khilafiyah. Nah kemarin kemana aja? Nah, ya alhamdulillah masih mau menerima kebenaran, tapi ada sesuatu yang tercela di balik itu. Yaitu apa? Ini sunnahnya jahiliyah. Mahanya mau menerima kebenaran dari orang yang kelompoknya aja. Ini permasalahan ini. Permasalahan keberapa ini? 33 atau 32? 32. Hah? 32. 32. Allah musta'an. Wal wajibu alaik, yang wajib bagi anda ayuhal muslim, wahai muslim, antak balal haqqa, anda terima kebenaran, wa in kana ma aman la tuhibbu, walaupun kebenaran itu ada pada orang yang tidak anda sukai. Wala takunu al adawatu asyakhsiyatu wal ahwa wan nafsiyah mani'atan min qabulil haqq. Jangan sampai karena permusuhan pribadi, ya, ahwa nafsiyah, hawa nafsu, itu menjadi pencegah dari menerima kebenaran. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam lama ja'ahu al-yahud, ketika datang Yahudi kepada beliau, wa qala innakum tusyrikun, orang Yahudi mengatakan, kalian ini wahai muslim kalian syirik, taquluna masyaallah wa masya'a muhammadun, kalian mengatakan semua atas kehendak Allah, atas kehendak Muhammad. Ya, akhirnya amara ayyaqulu, maka nabi memerintahkan agar para sahabat menyatakan masyaallah wahdah, semua atas kehendak Allah semata, enggak pakai wa masya'a muhammadun. Wala yaqulu masyaallah wa syaa Muhammadun. Dan mereka enggak boleh mengatakan masyaallah wa syaa Muhammadun. Enggak boleh pakai waw ataf. Kalaupun pakai ataf mesti pakai summa. Yang terbaik masyaallah wahdah. Semua atas kehendak Allah semata. Dulu sahabat ada yang ngomong begitu. Makanya Nabi marah ketika ada yang datang pada Nabi, masyaallah wahdah wa masya wa syi'ta. Semua atas kehendak Allah dan kehendak Engkau wahai Nabi. Nabi marah. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Kul masyaallah wahdah, katakan masyaallah saja semata, semua atas kehendak Allah semata. Pendeta Yahudi ini ketika mendengar sahabat mengatakan masyaallah wasyita, masyaallah masya Muhammadun, semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, Yahudi ini tahu ini syirik. Nah, makanya Yahudi datang kepada Nabi, kalian musyrik. Dan Nabi terima. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila hadzal haqq, menerima kebenaran ini, wa amara ashabahu bitarkil khata, dan memerintahkan sahabat untuk meninggalkan kekeliruan tadi. Sama ketika orang-orang Yahudi dengar sahabat ada yang bersumpah, tapi sumpahnya atas nama Ka'bah. Wal Ka'bati, harusnya apa? Wa rabbil Ka'bah. Demi Rabb Ka'bah. Wallahi tallahi billahi. Wa rabbil Ka'bati. Ada sahabat yang ngucapnya sumpahnya wal Ka'bati, demi Ka'bah. Ya, orang Yahudi juga mengatakan lagi innakum tusyrikun, taqulun masyaallah wa syaa wa masya Muhammadun, taqulun wal Ka'bati. Ya, kalian ini mengatakan masyaallah masya Muhammad, semua atas kehendak Allah, kata kehendak Muhammad, kalian mengatakan demi Ka'bah. Maka Nabi memerintahkan para sahabat, ya, kalau mereka bersumpah pakai Ka'bah, Ka'bah itu wa rabbil Ka'bah. Demi Rabb Ka'bah. Beliau menyatakan, man halafa li ghairi Allah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah atas nama Allah selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Diterima enggak ucapan Yahudi? Nabi enggak ngeles. Ya. Nabi enggak mengatakan, oh itu sahabat saya pas bilang wal ka'bati wal ka'bah, itu wawnya bukan waw kosam, wawnya waw atof. Nabi enggak ngeles wal ka'bati itu aslinya ada mudof yang dihapus, warabil ka'bah gitu. Enggak ada Nabi ngomong begitu. Itu kalau ada rumusan nahwu zaman dulu belum ada ya. Ini maksudnya ngeles-ngeles ala kita lah ya. Ya. Nabi enggak ada ngomong gitu. Tahu ini salah ya udah. Taibarakallahu fik. Wa kadzalika, na'am, gantian baca. Faza. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarih rahimahullahu taala, wa kadzalika allazi jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jaa'a an-nabiy, yang datang kepada Nabi. Bukan Nabi yang datang. Jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ahbaril yahudi. Ah, jadi yang datang kepada Nabi min ahbaril yahudi, di antara rahib-rahibnya Yahudi. Ya, terus wa qala innallaha yatwis samawati bi yaminihi wa yahmilu al-jibala ala asba'i. Ala usbu'in. Ala usbu'i. Wal ardina. Wal ardin. Jama' mulhaq muzakkar salim bi fathir ra. Ardin bukan ardin, ardin. Wal ardina ala ala usbu'in. Illa ila akhiril hadits. Taib ya. Nah, ini rahib Yahudi ini mengatakan innallaha yatwis samawati bi yamini. Allah nanti di hari kiamat akan melipat langit dengan tangan kanannya. Wa yahmilu jibal ala usbu'. Allah akan membawa gunung di atas satu jarinya. Wal aradin, semua bumi tujuh lapis itu akan dibawa ala usbu'. Di satu jarinya, ila akhir hadis. Yahudi tiba-tiba ngomong kayak begitu. Dia tahu dari mana? Dari Taurat. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu tasdiqan lihadzal habri. Lihadzal habri. Naam. Nabi sallallahu dhahika, tertawa. Tertawa di sini bukan menertawakan, menolak, tapi menerima kebenaran. Hatta badat nawajidhuhu, hingga nampak ya gigi seri beliau. Kenapa tasdiqan lihadzal habr? Karena membenarkan si rahib ini. Terus wa anzalallahu qawluhu ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun falamma tabiqu qawli tabaqa qawla qawlu fa'il dari tabaqa tabaqa qawlu hadzal habra. Hah? Hadzal habri. Mudhofun ilai hadanya, musyar ilaihnya itu ngikutin i'rab mudhof itunya, isim isyarahnya. Hadzal habri. Terus hadzal habri minal yahudi al-haqqi. Al-haqqo maf'ul dari tabaqa. Bingung di bazar. Qabilahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasurrabihi. Aduh. Nah, perhatikan. Ya. Maka Allah turunkan firman-Nya wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi semuanya dalam genggamannya, dalam genggaman Allah pada hari kiamat kelak. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Langit-langit semua berada dalam lipatan. Dilipat matwiyat bi yaminih. Semua tujuh lapis langit tidak di tangan kanan Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Falamma tabaqa qawlu hadzal khabari minal yahudi al-haqqa, maka tatkala ya ucapan si pendeta Yahudi ini mencocoki kebenaran, qabilahu an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima. Wasurrabih. Ya, dan apa namanya? Dibuat gembira kan hal ini. Enggak Nabi enggak mengatakan ya penolakan dan semisalnya. Alhasilu anna al-muslima yajibu alaihi an yaqbal al-haqq. Baik, bahwasanya muslim wajib baginya untuk menerima kebenaran. Terus wala tahmiluhu adawatahu adawatuhu asy-syakhsiyatu wa aghradu. Memangnya jadi mudah menilai? Kan udah ada mudah menilainya tuh, haknya. Dia naat. Terus wa aghraduhu an-nafsiyatu. Nah, janganlah karena kebencian pribadi atau karena aghrad jamak dari gharad, tujuan-tujuan ambisi-ambisi pribadi, jiwa, ya. Terus wal isya'atu allati tusya'u an ba'dhi ahlil haqqi. Dan juga karena isya'at, ya, kabar-kabar yang tusya' yang disebar dari sebagian ahlul haq. Terus la tahmiluhu hadhihi al-umuru ala rafdhi ma yaquluhu hadha al-'alimu. Nah, janganlah itu membawanya, apa perkara-perkara ini semua membawanya untuk menolak apa yang dikatakan oleh orang alim tadi. Ya, jangan karena ada tendensius pribadi, permusuhan pribadi, ketidaksukaan si alim itu ngomong dia tolak. Ya. Terus bal yantafi'u bihi hatta walau kana hadzal alimu ghairu mustaqimin. Nah, walaupun si alim ini ternyata ghairu mustaqim, bukan orang yang istiqomah. Hatta orang kafir Yahudi, hatta jin. Ya, terus law kana ma yuqalu fihi min adz-dzammi wal 'aibi sahihan. Idza qala kalimatun haqqun. Kalimata haqqin wajibin wajaba an taqbala. Ya. Walau kana ma yuqalu fihi min adz-dzam wal 'aib sahihan. Walaupun apa yang dikatakannya itu berupa celaan, ya itu memang ternyata benar. Idza qala kalimata haqqin, apabila itu dia mengucapkan kalimat yang benar, wajib antuqbal, wajib diterima. Ya, terus la li ajli hadza syakhsi, bukan karena orang tadi. Terus walakin li ajlil haqqi, walakin li ajlil haqq, namun karena kebenaran. Terus hadza huwal wajib. Nah, inilah yang wajib. Terus fayajibu ala talabatil ilmi an yanhaju hadzal manhaja ar-rabbani qabulul haqqi mimman jaa bihi. Baik. Wa hadza huwal wajib, maka inilah yang wajib. Yajib ala talabatil ilm, wajib bagi para penuntut ilmu, ayanhaju hadzal manhaja, untuk bermanhaj dengan manhaj ini, berjalan di atas manhaj yang rabbani ini, yaitu apa? Menerima kebenaran mimman jaa bih, dari siapapun kebenaran itu datang, dari Yahudi kek, dari jin kek, apalagi dari tetangga sebelah, dari pengajian sebelah. Masih muslim berarti dia kan? Baik. Ya, tanaquduhum fil iqrar wal inkar. Ini permasalahan ke-33. Tanakut mereka, sikap paradoks mereka, kontradiksi mereka dalam pengikraran, penetapan dan pengingkaran. Apa yang mereka ingkari itu bertentangan dengan apa yang mereka ikrarkan. Ya, samalah kayak ini semua ya, orang-orang yang mengklaim NKRI itu juga. Itu apa yang mereka ikrarkan bertentangan dengan apa yang mereka tetapkan. Mereka ingkari berbeda dengan apa yang mereka ikrarkan dan seterusnya. Ya. Al-mas'alatu as-salisatu wal salasun, permasalahan 33, ingkaruhum ma aqarru annahu min dinihim. Pengingkaran mereka dari apa yang telah mereka ikrarkan bahwa itu adalah bagian dari agama mereka, kama fa'alu fi hajjil bait. Ini sebagaimana yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Yahudi terhadap terkait haji ke Baitullah. Yahudi mengingkari haji, mengingkari Ka'bah. Padahal mereka mengklaim Ibrahim bagian dari mereka. Ibrahim bapaknya Yahudi. Abraham. Yang musyrikin Arab gak punya kitab aja, mengakui haji Ka'bah adalah bagian dari agamanya Ibrahim. Dan mereka orang-orang musyrikin Arab yang gak punya kitab, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka haji ke Baitullah mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Umrah. Mengagungkan Ka'bah. Mereka tahu Ka'bah dibangun oleh, pondasinya dibangun oleh Ibrahim. Meninggikan pondasinya oleh Ibrahim. Taibarakallahu fikum. Faqala ta'ala wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang membenci agamanya Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Nah, coba gantian dibaca sini. Coba topik-topik. Nah. Ayo topik dibaca belum tadi? Belum. Nah, ya baca. Tsumma qala syarihu rahimallahu taala wal yahudu yad'una annahum ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walakinnahum lamma huwilatil kiblatu ila al-ka'bati allati banaha Ibrahimu ankaru hadha ghayatul inkari. Ghayatul inkari. Wal'iyadu billahi liannahum la ya'tarifuna bil ka'bati wala bil hajji alladhi huwa min dini Ibrahim. Wa yakfuruna bitawajjuhi ila al-ka'bati ila al-kiblati. Wa hum ya'lamuna anna hadha huwa al-haq wa anna al-ka'bata hiya qiblatu Ibrahim alayhi salatu wa salam wa anna Ibrahim huwa alladhi assasa hadha al-bayta wa banahu bi amri Allah 'azza wa jalla kama qala ta'ala wa id bawwa'na li Ibrahim makan al-bayt. Wa qala ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bayti wa Isma'il al-ayata fasaratil ka'batu min bina'i Ibrahim bi amrillahi wa hiya qiblatuhu wa hum yunkiruna hadha wa kadhalika al-hajj min millati Ibrahim alayhi salatu wassalamu وهم ينكرونه مع أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم وعلى دين إبراهيم لكن حملهم بغض محمد على أن أنكروا هذا كله. نعم. Ya, dijelaskan di sini oleh Syekh. Al-Yahud yad'una annahum ala millati Ibrahim. Orang Yahudi mengklaim bahwasanya mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Lakinnahum lamma huwilat al-qiblah. Namun tatkala kiblat itu dialihkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarafah di Mekah, allati banaha Ibrahim, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, angkaru hadha wa yatalingkar. Mereka mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Waliyadu billah liannahum la ya'tarifuna bil Ka'bah wala bil hajj allati huwa min dini Ibrahim. Mereka karena mereka enggak mengakui Ka'bah, enggak mengakui syariat haji, ya, yang merupakan bagian dari agama Ibrahim. Wa yakfuruna bitawajjuhi ilal qiblah. Mereka mengingkari bertawajjuh, menghadapkan diri dalam ibadah ke arah kiblat di Ka'bah. Wa hum ya'lamuna anna hadha huwal haq, padahal mereka tahu inilah kebenaran. Wa anna Ka'bata hiya qiblatu Ibrahim alaihissalam. Ya, bahwasanya Ka'bah adalah kiblatnya Ibrahim alaihissalam. Apa sih yang melatar belakang Yahudi menolak Ka'bah? Karena Ka'bah ada di Arab. Sementara mereka ini selama ini domisilinya di Syams, di Al-Quds. Yaitu di mana? Di Baitul Maqdis. Hatta ketika mereka pindah sekalipun ke dekat Ka'bah, yaitu di Taif, ketika mereka rame-rame eksodus ke sana, bertransmigran karena mereka tahu Nabi akhir zaman yang mereka pikir dari lahir dari wanita-wanita mereka. Itu ada muncul di Arab. Mereka di situ mereka tahu itu udah Ka'bahnya Ibrahim. Ya, namun mereka masih ta'asub dengan yang ada di kampung mereka asli, yaitu mana? Di Baitul Maqdis, di Al-Quds. Ketika mereka pindah ke Madinah, mereka udah tahu ada Nabi yang di Mekah, udah mereka hasad. Dan ketika Nabi di Madinah turun syariat Islam, sholat menghadap Baitul Maqdis. Mereka masih berbangga, tuh benar dong kita, ente aja ngadepnya ke Baitul Maqdis. Nah, ketika turun syariat pindah ke Ka'bah, wow, mereka mengingkari dengan sebesar-besarnya. Ya, tahu gak mereka itu adalah tempatnya Nabi Ibrahim? Tahu. Tapi barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Wa anna kiblata hiya kiblatu Ibrahim. Ka'bah adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa anna Ibrahim huwa alladhi assasa hadzal bait. Nabi Ibrahim lah yang membangun Baitullah ini. Wa banahu bi amrillah azza wajalla. Dan membangunnya berdasarkan perintah Allah sebagaimana firman Allah, wa id bawana li Ibrahim makanal bait. Dan kami memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim tempat Baitullah. Wa qala ta'ala wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Ya, dan ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah, al-ayah. Fa saratil Ka'batu min bina'i Ibrahim bi amrillah wa hiya qiblatuhu. Maka jadilah Ka'bah termasuk di antara bangunan Ibrahim berdasarkan perintah Allah dan itulah kiblat beliau. Dan wahum yungkiruna hada. Namun mereka Yahudi mengingkari hal ini. Wakadzalika al-hajju, demikian pula syariat haji. Ya. Min millati Ibrahim merupakan bagian dari syariat Nabi Ibrahim, wahum yungkiruna. Mereka mengingkarinya, ma'annahum yadda'un. Padahal mereka mengklaim annahum ala millati Ibrahim, mereka berada di bawah, di atas agama Ibrahim. Wa ala dini Ibrahim, di atas agama Ibrahim. Lakin hamalahum bughdu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namun ya, karena kebencian mereka kepada Nabi Muhammad SAW membawa mereka ala an angkaru hada pula untuk mengingkari ini semua. Padahal musyrikin Quraisy yang enggak tahu Taurat, enggak punya Injil, enggak punya kitab, mengakui syariat Nabi Ibrahim, Ka'bah, haji, umrah. Ya, barakallahu fikum. Ah, Syekh Bibit, tafadhal. Assalamualaikum. Suma qala asyari samahatu saya soleh fauzan hafidhullah ta'ala. Fal Ka'batu min mira min mirasi Ibrahim alaihi salatu wassalamu. Baik, maka Ka'bah adalah min miras, di antara warisan Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus wal tawajjahu ilaiha, wal tawajjuhu ilaiha bis salati wa qasduha lil haji wal umrati min dini Ibrahim alaihi salatu wassalamu. Nah, maka salat menghadap ke situ, ke Ka'bah, ya, diniat ke menunjukkan ke Ka'bah ketika haji atau umrah, ya, itu merupakan bagian dari agama Ibrahim alaihissalam. Terus wa ulai yantasibuna ila dini Ibrahim wa yunkiruna aqdama sya'airihi. Ah, mereka menisbatkan diri pada Nabi Ibrahim. Ya, ini kalau orang Kristen Nasrani juga ini ikut-ikutan kan. Mereka mengklaim, "Oh, enggak, ya Ibrahim itu bapak agama kami." Ya. Mereka mengingkari di antara syariat terbesar Nabi Ibrahim, haji. Ya, terus fahada min tanaqudil ajibi. Ah, maka ini ada termasuk di antara sikap paradoks yang aneh ini. Yang sangat aneh. Ya, terus famislu hada kullu min yantasibi man yantasibu ilal islami wa yarfudu bukdo ba'do ahkamihi. Ah, dia semisal hal ini adalah semua yang menisbatkan diri pada Islam. Wa yarfudu ba'do ahkami, namun menolak sebagian hukum-hukum Islam. Kayak ada orang Islam anti syariat Islam, itu wajib itu. Anti khilafah. Ya. Ini isu-isu HTI itu gorengan-gorengan aja, karena yang mereka benci itu bukan HTI-nya. Ya, tapi kekhilafahannya. Kok khilafah dibenci? Sistem kekhilafahannya memang mesti ada. Berarti memang mereka memang ingin mempertahankan sistem kekufuran demokrasi kayak gini. Ya. Barakallahu fikum. Anti syariat. Cuman kita ini kadang-kadang mau dibodohin juga orang-orang ngaji ini. Ketika HTI dibubarkan kita senang. Memangnya pemerintah membubarkan HTI berdasarkan manhaj HTI bermasalah kayak gitu? Hah? Ada pemerintah ngomong gitu. Karena Menko Polkam membubarkan HTI karena HTI manhajnya bermasalah. Ada kayak gitu. Membubarkan FPI karena FPI menyimpang dari manhaj salaf. Kayak gitu, ada. Mau aja dibodoh-bodohin. Ini semuanya akan menjerat kalangan Islamis manapun, siapapun, afiliasi apapun dia. Dan yang sekarang dibidik ialah yang kemarin tertawa gembira HTI FPI dibubarkan. PBNU resmi, PBNU kemarin. Melalui ketuanya si brothernya Yakut. Siapa namanya sih? Stakuk. Menyatakan resmi di situsnya, di wawancaranya, dikutip oleh media-media nasional. Jelas omongannya, dia meminta pemerintah melarang penyebaran pemahaman salah paham salafi wahabi. Melarang hijrah fest, festival-festival yang diadain oleh semua yang terindikasi salafi wahabi. Mereka dulu udah awal koordinasi sama Mas Erick Thohir. Semua instansi pemerintah, TNI, Polri, BUMN, gak boleh ada penceramah dari selain Newcastle United. Kita ini terlalu polos. Bentar lagi terbit itu kepres, terbit itu kepret, keputusan pret. Ah, wahabi, salafi dilarang. Aneh, mana tuh yang kemarin ketawa-tawa, senang-senang tuh. HTI, FPI dibubarkan. Polos sekali, bodoh. Ya. Emangnya Menko Polkam membubarkan HTI, FPI karena manhajnya bermasalah? Mana ada? Ya. Karena mereka memang tidak ingin kalangan Islamis itu menyebarkan pemahaman Islamnya. Kenapa? Karena mereka anti syariat itu. Ya, orang-orang sekuler itu anti syariat. Ya, kita ini cuma mau dibodoh-bodohin. Dulu ketika HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, teman-teman salafi itu pada senang kita kritik, mereka malah balik bully. Ceritanya bersama Ulil Amri. Lamrinya mau bubarin Islamis kok. Bentar lagi. Nah, kan ditunggu tanggapan berbagai ormas. NU, yang ormas terbesar, sudah memberikan suara. Wah, udah. Tinggal gong itu. Pemahaman salafi wahabi dilarang di Indonesia. Ya. Nanti sesiapa saja yang terindikasi salafi wahabi, ya udah. Sebagaimana yang terindikasi HTI. Pemahamannya dilarang, udah kayak PKI. PKI kan dilarang, berarti kalau ada orang yang PKI, nah, digitu-gituin dia, ente-ente orang. Allah musta'an, wa alaihi tuklan. Ya, polos banget kemarin ya. Sok-sokan mengapresiasi kepres melarang HTI, FPI. Kegayaan. Allah musta'an. Kalladhi yakulun. Ini udah baca bibit. Kalladhi yakulu anna muslimun summa yatufu bil kuburi wa yad'uha wa yatabarraku biha wa yatamassahu biha. Seperti orang yang mengatakan saya muslim summa yatufu bil kubur, tapi dia ketawaf di kuburan-kuburan keramat. Wa yad'uha, dia berdoa kepada kuburan keramat tadi. Wetabarroku biha, ngalap berkah di kuburan keramat tadi. Wetamas sohu biha, ngusap-ngusap kuburan keramat tadi. Itu muslim apaan dia gitu. Terus faidaki lalahu hada sirkun fa'innahu la yatahawalu anhu balyastamiru alaihi wayubgidu mannaha anhu. Faidaki lalah, apabila katakan ini syirik, fa'innahu la yatahawal anhu, dia enggak akan berpaling. Gak akan beralih. Bali astamir walih, dia akan tetap di situ. Wa yubghidu man nahaa anhu, dia pun akan membenci siapa yang melarangnya. Hada minat tanakudi fil intisab. Terus hada minat tanakudi fil intisabi. Nah, ini diantara bentuk kontradiksi dalam penisbatan. Terus yantasibu ilal islami ayukhalifuhu fi adomi sya'airihi wa huwa at-tauhidu. Nah, dia menisbatkan diri ke Islam tapi dia menyelisihi syariat terbesar Islam yaitu tauhid. Nah, masih cukup enggak waktunya? Ya, udah ada sejam kajiannya. Saya bacain aja ya biar cepat ya. Kullu firqatin tuzakki nafsaha duna ghairiha. Ya, permasalahan ke-34, al-mas'alah ar-rabi'atu was-salasun, semua kelompok tuzakki nafsaha, merekomendasi dirinya sendiri, duna ghairiha. Tidak yang lain. Ya. Anna kullu firqatin tad'i annaha an-najiyatu, bahwa setiap kelompok mengklaim dialah yang selamat. Fa'akzabahumullahu biqaulih, maka Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Katakanlah pada mereka, berikan bukti kalian jika kalian benar. Tsumma bayyana as-shawaba, kemudian Allah menjelaskan yang benar biqaulih dengan firman-Nya, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Yang selamat itu ialah siapa barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan wajahnya dalam ibadah hanya kepada Allah, tidak pada yang lain, tidak berbuat syirik, ibadahnya pada Allah, wa huwa muhsin. Dan dia beramal saleh di atas bimbingan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu yang selamat. Asyarhu, kata Syekh di sini, penjelasan, min masaili ahli jahiliyati, di antara permasalahan orang jahiliyah, anna kulla firqatin minhum, bahwa di antara, bahwa semua kelompok di antara mereka, tadda'i annaha hiyallati alal haq. Mengklaim, mengaku-ngaku dialah yang berada di atas kebenaran, wa anna ghairaha alal batil, mengklaim bahwa selain kelompoknya berada di atas kebatilan. Wa kana hadza fil yahudi wa nasara wa man syabahahum, ini ada pada orang Yahudi, Nasrani dan yang serupa dengan mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, kata mereka. Ya, mereka mengatakan enggak akan masuk surga kecuali yang beragama Yahudi atau Nasrani. Hasarul al hidayata wa dukhulul jannati fil yahudi wa nasara. Mereka membatasi masuk surga dapat hidayah itu hanya pada Yahudi dan Nasrani. Ya, wa mithluhum al-firq ad-dhalatu, seperti mereka al-firq, sekte-sekte yang sesat. Kullu firqatin tad'i annaha hiya allati 'alal haqq. Semua sekte mengklaim dirinya lah yang berada di atas kebenaran, wa anna ghairaha 'alal batil, selain mereka berada di atas kebatilan. Kullu firqatin tad'i annaha al-firqatun najiyatu. Semua sekte mengklaim dialah kelompok yang selamat. Allati qala fiha nabiyyu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda tentang kelompok yang selamat ini, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, kulluha finnari illa wahidatan. Semua di neraka kecuali satu. Walakinnar rasula bayyana al-alamata al-fariqata li hadhihi al-firqah min ghairiha an ghairiha. Namun Rasulullah SAW menjelaskan tanda yang membedakan ya akan kelompok ini dari yang lainnya. Lamma qalu, ketika para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa itu yang satu yang selamat wahai Rasulullah? Kan 73 kelompok terpecah umat Nabi, semua di neraka kecuali satu. Siapa itu yang satu? Maka Nabi jelaskan tadanya. Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Ya, walihada qala jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman, qul hatu burhanakum, ayo katakan pada mereka mana bukti kalian, yakni hatu dalilakum alamatakulun, berikan kepada kami dalil kalian atas apa yang kalian ucapkan. Annahu la yadkhulu aljannata illa man kana yahudan aw nasara, bahwa enggak akan bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Mana dalilnya? Li anna hadhihi da'wah, karena yang kayak begini ini berarti klaim. Wa da'wa la tuqbalu illa bidalilin, yang namanya klaim tidak diterima kecuali berdasarkan dalil. Wa li hadza qala ba'daha, oleh karena itu Allah berfirman setelahnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya. Bahkan yang siapa yang berserah diri berserah diri menyerahkan di wajahnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, dan dia berbuat kebaikan, aslama wajhulillah yakni akhlasa dinahu lillah, dia memurnikan agama dia hanya pada Allah, wasalima minasyirki, dia selamat dari kesyirikan, Wahwa muhsinun, dalam keadaan dia berbuat ihsan. Maksudnya apa? Muttabi'un lirrasul, mengikuti Rasulullah SAW. Faman tawaffara fihi hadani asyartani fa'innahu min ahlil jannati. Faman tawaffara, siapa yang terpenuhi dua syarat ini, dia beribadah hanya pada Allah, tidak berbuat syirik, kemudian dia mengikuti Rasulullah SAW, maka dia termasuk ahli surga. Wa man ikhtalla fihi hadani asyartani, namun siapa yang tidak terpenuhi dua syarat ini, au ahaduhuma, atau salah satu tidak terpenuhi, dia bertauhid tapi tidak ittiba pada Rasul, atau dia ittiba pada Rasul namun dia berbuat syirik, fahuwa min ahli nar, maka dia termasuk penduduk neraka. Wa in da'a annahu min ahli jannati, walaupun dia mengklaim dia adalah penduduk surga. Wa qauluhu balaman aslama ila akhir hadzal manhaju as-salimu, inilah manhaj yang lurus, alladzi kana alai, yang selamat, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wasara minal firqatin najiyati, dan jadilah menjadi kelompok yang selamat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu bersabda, man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang satu kelompok yang selamat itu yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Hada dhabitun minas sunnah, ini ketentuannya, ini berdasarkan sunnah. Wal ayatu dhabitun minal Quran, dan ayat tadi itu ketentuan dari Quran. Ya, faman kana yuridul jannata fayuslim wajhah ilallah, siapa yang menginginkan surga maka dia mesti menyerahkan wajahnya pada Allah, yaitu dia menyerahkan, memurnikan agamanya hanya pada Allah, tidak berbuat syirik. Wa yatrukis syirka, dan dia meninggalkan kesyirikan. Wa yuhsin amalah, dan dia mesti ya memperbagus amalannya ala sunnah, di atas sunnah. Wa yatajannab al bid'ah wal muhdatsati, dia mesti menjauhi berbagai bid'ah dan muhdatsat, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan bukti atasnya. Baik, nanti kita lanjut ke permasalahan ke-35. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah.